sisa cintaku hanya untukmu. Nyanyi. Hingga kau

Hatiku hanya padanya. inginkan dia untuk kenal rasa cinta di hatiku hanya padanya. Thank you. Kenzo, semoga kau diberkati. Saat itu aku siap memburu dan takkan ragu-ragu mengakhiri hidupmu. Kupikir bijaksana, sangat luar biasa. Ternyata itu salah, ku takut masuk penjara. Dan ketika mulut telah berdosa, mengucap kata-kata murka pada dirinya yang membuatku cemburu, hancur dan tak menentu. Ketika itu juga aku telah bersumpah. Dan tak ada air mata yang tersisa, semua sirna. Semoga kau di neraka bersamanya. Semua harus kurelakan. Untuk apa ku sesalkan, putus tiga kata-kata murka pada dirinya yang membuatku cemburu, hancur dan tak menentu. Ketika itu juga aku telah bersumpah. Dan tak ada air mata yang tersisa, semua sirna. Semoga kau di neraka telah tiba dah.